Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Fatih Ahmad dalam menemani kebersamaan Anda di hari ini. Dan kali ini kami akan sajikan acara dialog siang di Radio Al-Fatah. Dan kesempatan ini pula kami sudah mengundang tamu kita sebagai narasumber pada kesempatan ini, yaitu Ustadz Muhammad Asri Lubis SAP. Beliau sudah hadir di studio. Kali ini kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saat ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, keluarga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun berada, beliau Ustadz Muhammad Asri Lubis ini merupakan narasumber pada dialog kali ini. Dan kami angkat satu buah tema, Pak Ustadz, yaitu prestasi ya. Pencak silat Al-Fatah Lampung ya. Iya, betul-betul ya. Baik, kali ini kami akan coba untuk berbincang-bincang mengupas tentang prestasi yang sedang ataupun sudah dimiliki oleh santri-santri dan santriwati Al-Fatah Muhajirun Lampung pada kesempatan kali ini. Tentu ini nanti Ustadz Muhammad Asri Lubis akan memaparkan juga menceritakan bagaimana perjalanan ya pencak silat di Al-Fatah Lampung ini. Dan sebagai informasi pula, beliau ini Ustadz Muhammad Asri Lubis SAP ini selain juga sebagai tenaga pengajar tetap di Pondok Pesantren Al-Fatah, beliau juga guru besarnya ini termasuknya ya di Al-Fatah Lampung dalam pencak silat, begitu Pak Ustadz ya? Baik, nah mungkin lebih detailnya beliau akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Ustadz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Muhammad Asri Lubis, tanggal lahir tempatnya di Brastagi, yaitu Kabupaten Karo, salah satu kota wisata di Sumatera Utara. Jadi kalau ke Sumatera Utara tidak lengkap kalau tidak ke Brastagi, yaitu adalah kota kelahiran saya, yang mungkin sekarang lagi mencolok itu Gunung Sinabungnya, tapi alhamdulillah jauh dari tempat kelahiran. Bertanggal 28 Desember 1983. Saya menyelesaikan pendidikan itu dari Sekolah Dasar Islam Al-Wasliyah di Brastagi. Kemudian setelah lulus 1996, saya merantau ke Kota Medan dan nyantri di salah satu pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Ar-Rahlatul Hasanah, merupakan cabang Gontor, alumnus Gontor ya. Kemudian lulus 6 tahun saya nyantri, lulus tahun 2002 alhamdulillah. Dan kesyukuran sekali saya masuk bisa kuliah tanpa tes kala itu ya, masuk ke perguruan tinggi di Lampung yaitu Unila karena prestasi juga alhamdulillah. Nah, dan itu juga telah diberikan alumni Al-Fatah, sekarang juga banyak yang alumni kita yang kuliah gratis dan masuk tanpa tes karena prestasi silat. Saya 2002 nyampe ke Lampung, kemudian berjalan saya ngekos kala itu di Kampung Baru selama setahun. Saya belum tahu Al-Fatah kala itu. Di awal 2003 itu baru ada sedikit tahu Al-Fatah karena pada saat itu saya diundang oleh Ustadz Abdullah Muthalib, kala itu mudir pesantren Al-Fatah, untuk acara tapak suci ya, acara pencak silat. Kala itu dia belum tahu bahwa saya itu lulusan pondok. Tapi karena satu hal ketahuan juga saya seorang mantan santri ya, lulusan pondok ya, karena beliau dengan salah satu ustadz saya itu satu angkatan, satu kelas, malahan teman akrab. Bahkan dengan Ustadz Ali Effendi kala itu juga, Amir Akademik kala itu juga teman akrab dengan mudir dan pembesar pondok saya. Nah, telah ngobrol ya dengan amanah dari pesantren juga, kami disuruh untuk beramal soleh di sini, yaitu dalam hal mengajar bahasa Arab, kemudian menangani eskul atau ekstra di pencaksilat atau tapak suci. Dan kala itu memang tapak suci sudah ada yang didirikan oleh Ustaz Abdullah, tapi siswanya hanya sedikit. Hanya sedikit, bisa dikatakan tidak lebih dari 20 orang. Dan alumni pertama itu bahkan sekarang sudah membuka cabang di Al-Azhar Kairo di Mesir ya, Abdullah Said itu. Itu angkatan pertama alumni Tapak Suci Al-Fatah yang dilatih. Jadi seperti itu perjalanan saya sampai ke Al-Fatah ya. Banyak sekali hal-hal yang berkesan, dan ada juga hal-hal yang mungkin lucu untuk diingat kembali seperti itu. Baik Pak Ustadz ya. Nah, kemudian tadi kami sampaikan pula bahwa sebagai tenaga pengajar pencak silat, Pak Ustadz juga ngajar di Al-Fatah ini tentang bahasa Arab ya, bahasa Arab di tingkatan MTS. Iya. Nah, ini bagaimana pembagian waktunya antara jam-jam mengajar dengan jam nanti pelajaran-pelajaran sifatnya yang ekstrakurikuler di pencaksilat, Pak Ustaz? Ya, jadi kalau pelajaran bahasa Arab itu merupakan pelajaran klasikal, jadi diajarkan di kelas. Jadi mengikuti jadwal yang telah dikeluarkan oleh Pois MTS ya, sesuai dengan jadwal masuk kelas atau KBM. Kemudian untuk ekskulnya itu dilaksanakan pada sore hari setelah asyar, di luar dari kegiatan talkin. Jadi setelah talkin itu anak-anak ke lapangan baru latihan. Dan di Al-Fatah kan memang sudah memiliki dua hari wajib latihan riyadhah, yaitu hari Sabtu sore dan Selasa sore. Adapun untuk prestasi yaitu kita latihan tiap sore. Alhamdulillah anak-anaknya semangat dan punya daya juang yang tinggi. Jadi membanggakan sekali tentunya. Iya. Berarti itu jam untuk eskul itu di luar jam kelas, Pak Ustadz. Betul, ya? Di luar jam kelas. Iya. Baik. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, untuk ekstrakurikuler sendiri itu selain memang pencak silat, mungkin ada kegiatan olahraga lain? Ya, untuk yang diwajibkan santri itu diberikan dua pilihan, ikut pencak silat atau karate. Itu yang wajib riyadhah. Adapun di luar itu santri tetap diberikan kebebasan untuk memilih dari hobi yang akan dimatangkan atau digelutinya, seperti sepak bola, bola basket, kemudian bola voli, takraw, lari dan sebagainya seperti itu. Ya, baik. Nah, tema kita Pak Ustadz ya kali ini adalah prestasi pencak silat Al-Fatah Lampung. Ya. Tentu ini dari awal-awal ya. Dalam memberikan ilmu-ilmu pencak silat ini tidak semudah yang kita bayangkan Pak Ustadz ya. Ya mungkin bisa menceritakan Pak Ustadz dari awal Pak Ustadz mulai menekuni dan memberikan ya ilmu-ilmu pencak silat itu kepada para santri dan santriwati sampai dia meraih prestasi-prestasi yang gemilang itu seperti apa nih kiat-kiatnya Pak Ustadz awal-awalnya? Iya, jadi kita flashback lagi lah ya. Jadi saya itu emang dari dulu hobi berantem dulu, ini aib sebenarnya. Jadi dari kecil berantem, jadi tiada hari tanpa berantem. Jadi ada satu yang kurang kalau tidak berantem, tidak berkelahi. Mau di sekolah, mau di luar sekolah itu. Alhamdulillah sekarang sudah tobat, sudah jadi orang alim, insyaallah. Nah, ketika melaksanakan hobi itu, ya, di tengah perjalanan saya menemukan saya perlu belajar bela diri nih. Jadi saya coba berbagai macam bela diri. Saya pernah ikut yang dari Jepang, yang dari Korea, segala macam. Kemudian banyak kalahnya gitu, banyak kalahnya ketika berantem. Nah, jadi kemudian pada kelas 5 SD saya tertarik untuk belajar pencak silat, khususnya perguruan Tapak Suci kala itu. Nah, saya ikut dilalahnya, kok bisa kalau saya berantem itu menang terus gitu. Saya juga bingung. Nah, jadi terputuskan bahwa saya akan menekuni bela diri Tapak Suci. Nah, kalau saya itu tidak ada pemikiran untuk prestasi ya, hanya emang murni untuk ya bisa berantem gitu. Nah, di perjalanan awal kelas 6 itu, dulu itu ada istilah kejuaraan usia dini ya, usia dini. Jadi saya terpilih kala itu untuk ikut kejuaraan usia dini. Usia dini itu di bawah umur 12 tahun lah. Saya ikut dan saya menang. Jadi mulai dari situ, oh ternyata di silat itu ada prestasinya. Nah, terus saya tekunin segala macam. Nah, ketika saya masuk pondok pesantren di Medan, ternyata di sana juga ada bela diri pencak silat, dan itu sesuai dengan perguruan yang saya pernah ikut, itu Tapak Suci. Maka saya lanjut, lanjut berkembang. Alhamdulillah saya pernah ikut sekota Medan, Sumatera Utara, pernah wakil Sumatera Utara di tingkat nasional segala macam. Dan prestasinya cukup membanggakan lah. Nah, masuk ke Lampung, ke Unila, juga di Unila ada wadah atau unit kegiatan mahasiswa yang menampung mahasiswa yang punya hobi atau kecintaan terhadap olahraga, khususnya pencak silat. UKM pencak silat, dan di situ ada juga perguruan saya, Tapak Suci. Saya ikut. Jadi alhamdulillah dari SD, SMP, SMA sampai universitas itu berkesinambungan. Nah, di sana juga saya aktif latihan, kemudian berprestasi juga alhamdulillah, pernah ke Malang, pernah ke Surabaya mewakili Lampung, mewakili Unila seperti itu. Nah, di perjalanan ketika sudah masanya saya sudah mau habis, saya harus membentuk generasi tentunya, yaitu membuat beberapa, melahirkan atlet lah. Alhamdulillah ya, sampai sekarang sudah lahir atlet dari Al-Fatah yang sudah mengharumkan nama Al-Fatah, khususnya nama Lampung, bahkan nama Indonesia alhamdulillah di kancah internasional, bahkan menjadi yang memulai di Al-Azhar Kairo seperti itu ya, tadi Abdullah Said itu seperti itu. Jadi perjalanan saya bisa ngelatih ya, tentunya sebelum-sebelumnya saya juga ikut penataran pelatih, kemudian ikut ujian spesifikasi pelatih seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, dari Tapak Suci begitu ya. Dari pencak silat itu ada istilah Tapak Suci. Ya, itu perguruan. Jadi di pencak silat itu ada lebih dari 3.000 perguruan pencak silat dunia, dan itu mayoritas dari Indonesia ya. Dan kalau kita perguruannya Tapak Suci. Seperti itu. Nah, ini tingkatan-tingkatannya Pak Ustadz, kalau istilah sabuk lah ya, ada tingkatan-tingkatan seperti karate. Nah, ini kalau Tapak Suci sendiri atau pencak silat itu seperti apa sebenarnya tingkatan-tingkatannya? Kalau di Tapak Suci itu kita ada 3 warna sabuk ya. Cuman 3 warna sabuk, yaitu sabuk kuning atau siswa, kemudian sabuk biru kader atau pelatih, kemudian terakhir sabuk hitam atau pendekar. Jadi untuk siswa itu juga terbagi menjadi 5 tingkatan. Pertama, siswa dasar yaitu kuning polos, jadi sabuknya itu warna kuning tanpa ada embel-embel. Kemudian tingkatan kedua, siswa 1 itu tambah dia tanda melati coklat 1 di sabuknya. Kemudian dilanjutkan dengan siswa 2 itu coklat 2, ada melati 2 coklat di sabuknya. Kemudian siswa 3 dan siswa 4. Setelah siswa 4 dia harus menempuh namanya LKPTS, latihan kepemimpinan pelatih Tapak Suci, untuk bisa masuk ke warna sabuk berikutnya, yaitu sabuk biru kader. Nah, di sabuk biru ini sudah punya hak dan kewajiban untuk melatih atau membina. Nah, di biru juga ada 5 tingkatan. Pertama itu biru polos, biru dasar. Itu dia sabuknya warna biru polos, tidak ada ini. Kemudian kadar muda itu dia di sabuknya biru ada melati merah satu. Kemudian kadar madia itu dia di sabuknya ada mawar merah dua nantinya. Kemudian kadar kepala itu dia sabuknya ada tanda tiga merah mawar di sabuknya. Kemudian kadar utama itu empat mawar merah di sabuknya, tandanya seperti itu. Setelah itu dia akan menempuh pendidikan untuk ke jenjang pendekar. Nah ini agak susah emang, dan dia itu ujiannya harus di Yogyakarta, di pusatnya. Jadi seluruh dunia ketika orang sudah mau ngambil tingkatan pendekar, dia itu harus ke Yogyakarta, ya minimal 3 hari 2 malam lah di sana, tidak tidur. Seperti itu, jadi ujian semua, mulai dari keislamannya, kemudian bela dirinya, kemudian fisiknya, segala macam. Nah di pendekar itu ada 5 tingkatan. Jadi di siswa ada 5 tingkatan, di kader ada 5 tingkatan. Nah di pendekar ada 5 tingkatan. Pertama kader, pendekar muda. Nah, pendekar muda ini sabuknya hitam bermelati merah satu. Kemudian pendekar madya sabuk hitam bermelati merah dua. Kemudian pendekar kepala itu sabuk hitam merah tiga. Kemudian pendekar utama itu sabuk hitam merah 4. Dan yang terakhir itu pendekar besar, itu sama seperti bintang 5 ya. Jadi di sabuknya warna hitam ada melati merah 5. Dan pendekar besar ini tentunya sudah master-masternya. Tidak banyak pendekar besar, hanya beberapa seperti itu. Itu untuk tingkatan di perguruan Pencaksilat Tapak Suci. Iya, baik Pak Ustadz ya, ternyata tingkatan-tingkatan dalam Tapak Suci sendiri cukup banyak ya Pak Ustadz ya. Dan kalau boleh tahu Pak Ustadz, anak-anak kita di Al-Fatah ini, terutama para santri, santriwati ya, ini paling tinggi sudah tingkatan apa Pak Ustadz? Oh, untuk santri ini masih paling tertinggi itu biru polos, kadar dasar. Karena mengingat umur, jadi kita punya standar umur, kadar dasar itu minimal 17 tahun, kemudian pendekar muda itu minimal 30 tahun. Jadi dia punya untuk kedewasaan juga mempengaruhi terhadap tingkatan sabuk di Tapak Suci, seperti itu. Jadi yang tertinggi dia biru polos, dan sudah jadi asisten pelatih lah yang membantu kita di lapangan ketika hari Selasa dan hari Sabtu sore tadi. Iya, baik. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, dalam pelatihan Ustadz memberikan terutama ya ilmu-ilmu tentang pencaksilat itu sendiri ya, khususnya ke para santri. Nah, bagaimana dengan santriwatinya yang muslimah Pak Ustadz? Apakah ditangani oleh Pak Ustadz sendiri atau mungkin ada tenaga dari muslimat? Untuk dulu ya, emang saya langsung turun langsung, tapi tidak 100%. Iya. Saya mengajak itu kader-kader atau pelatih-pelatih yang muslimat dari luar, yang sudah punya prestasi membanggakan lah, kemudian sudah mahir. Nah, saya hanya mengontrol dari luar saja, mengontrol dari luar, memberikan masukan. Nah, setelah kita melahirkan kader-kader, ya, alumni kita kan banyak tuh yang menyebar di Lampung, dan alhamdulillah mereka mau untuk beramal soleh, membantu latihan. Jadi saya sifatnya hanya mengontrol lewat luar saja. Yang langsung itu yang kader muslimannya, biar mereka tahu keadaan musliman itu gimana, dan tidak terhalang, karena kan kita harus menjaga hijab juga seperti itu. Betul, ya. Baik Pak Ustadz ya, tentu ini dalam melatih, memberikan ilmu-ilmu kepada anak didiknya, tentu ini ada beberapa kendala-kendala lah mungkin ya yang dialami, tidak semulus yang apa kita lihat, benar, kita bayangkan. Nah, mungkin dalam memberikan pelatihan-pelatihan pada waktu itu juga ada kendala-kendala Pak Ustadz. Ya, ini seperti apa contohnya kendala-kendala yang Pak Ustadz rasakan? Kalau kendalanya ada dua ya, jadi kendala fisik dan kendala humanis ya. Jadi kendala fisik itu dia karena emang sarana prasarana kita emang ala kadarnya. Iya. Jadi masih beratapkan langit, beralaskan tanah. Jadi ketika ada air dari atas, otomatis tanahnya becek, itu yang mengganggu latihan. Jadi anak-anak sudah semangat latihan, semangatnya sudah pingin membebaskan Al-Aqsa, ibaratnya gitulah semangatnya. Ngelihat becek, waduh, lari juga nggak bisa, ya terpaksa batal latihan. Kemudian dari humanis, mungkin karena anak-anaknya masih labil ya, belum ini, jadi mereka menganggap itu hanya di sini saja, jadi belum belum terbuka wawasan mereka bahwa ini bisa menjadi bekal mereka. Jadi ada beberapa yang memang mengikutinya hanya setengah hati, bahkan tidak bawa hati, bawa hatinya. Jadi semua yang penting hadir, seperti itu juga membuat kita pelatih, adik-adik kita juga konsultasi ya merasa berat. Jadi itu kendalanya. Jadi yang paling, tapi yang paling dominan kendala itu adalah sarana dan prasarana. Jadi ya kita butuh Al-Fatah itu sudah harus punya gor menurut saya, yang Al-Fatah yang sudah internasional, sudah membahana, kemudian sudah besar, ya harus sudah punya gor. Itu berbagai kegiatan bisa dilaksanakan di sana, seperti marosim kan, tidak, kita tidak tahu cuaca kadang berubah-ubah, kita sudah siap tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, seperti itu. Baik Pak Ustaz. Nah kemudian Pak Ustaz, pencak silat tidak terlepas dari sisi akidah, untuk bisa memberikan penguatan kepada para anak didiknya ya, dari sisi akidah. Dan apalagi memang background kita di pondok pesantren, Pak Ustadz, ya. Tentu ini tidak terlepas dari akidah untuk mereka. Nah, sisi akidah seperti apa, Pak Ustadz, memberikan atau bekal dari akidah untuk mereka ini, pemberiannya seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah ya, jadi pencak silat itu, kalau sejarah pencak silat itu dilihat itu merupakan lahirnya dari Kunto atau Kuntau ya. Kuntau itu merupakan biksu dari Shaolin yang taslim, yang masuk Islam. Jadi dia menemukan hidayah, kemampuannya sudah dengan biksu Shaolin sudah sama lah. Mereka biksu Shaolin. Kemudian karena dapat hidayah dikeluarkan, nah keilmuan mereka yang ada itu dituangkan dalam buku, ditulis langsung keilmuan bela diri tadi ya. Kemudian lahirlah Kuntau itu yang merupakan cikal bakal dari pencak silat. Jadi bisa dilihat gerakan pencak silat mungkin hampir sama dengan gerakan kungfu, kemudian gerakan bela diri yang dari Cina, seperti itu. Karena emang hasilnya kita itu dari Shaolin itu, jadi biksu Shaolin yang taslim mendirikan Kuntau. Kuntau melahirkan perguruan pencak silat. Jadi silat itu identik dengan keislaman, dengan muslim. Dan emang apalagi di tapak suci ya, jadi kita punya mu'alaf banyak. Jadi di Eropa tapak suci ini sudah berkembang sangat pesat sekali, sudah ada di 42 negara sampai sekarang di Eropa, Asia, dan Afrika. Dan ketika seseorang itu akan masuk kader atau sabuk biru polos, dia harus syahadat, dia harus taslim. Itu wajib. Jadi kalau tidak syahadat, tidak taslim, dia tidak boleh, tidak berhak jadi kader tapak suci. Karena tapak suci ini merupakan perguruan yang bebas syirik. Masya Allah. Syirik, ya. Jadi di dalamnya ada juga ada pelajaran al-Islam. Al-Islam. Dan itu diujikan, diujikan. Jadi siswa tapak suci, insya Allah kader tapak suci pasti Islam yang tahu agama, seperti itu, yang paham agama, insya Allah. Jadi secara akidah kita terjaga. Makanya banyak pondok-pondok pesantren se-Indonesia itu dia perguruan pencak silat itu tapak suci, karena emang bisa kita nyatakan bahwa tapak suci merupakan perguruan pencak silat yang bebas dari syirik, seperti itu. Iya, baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, dengan para alumni yang sudah lepas istilahnya dari pembelajaran di Al-Fatah Lampung itu sendiri ya, tentu ini kan ilmu-ilmu pencak silatnya tapak suci sendiri itu masih dikembangkan kemungkinan ya oleh mereka masing-masing. Nah ini untuk menjalin hubungan antara alumni dengan ya pihak alma mater lah ya di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung itu sendiri. Seperti apa Pak Ustadz antara ya mungkin dari Pak Ustadz sendiri dengan mereka-mereka yang sudah di luar Al-Fatah? Ya, jadi kesyukuran sekali ya, jadi tetap bersyukur sampai sekarang silaturahmi dengan alumni yang aktif maupun yang nonaktif atau tidak aktif lagi itu masih tersambung kuat. Karena kita punya forum ya, forum alumni Tapak Suci Al-Fatah. Itu juga di FB-nya juga ada, kemudian PIN BB-nya juga ada. Jadi kita hampir bisa dibilang setiap detik itu bersilaturahmi, minimal mengucapkan salam seperti itu. Dan kontribusi mereka ke Al-Fatah itu sangat besar. Jadi ketika ada event-event di luar, kemudian pengadaan alat, Al-Fatah tidak kurang menyanggupin, nah alumni membackup dari belakang. Dan mereka juga minimal seminggu sekali mereka bergantian datang ke Al-Fatah untuk melihat adik-adiknya yang latih seperti itu. Karena mereka juga di luar harus latihan juga karena untuk mengejar prestasi. Karena alumni kita ini sudah menyebar se-Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri tadi ya. Jadi dan kita sering mengadakan reuni. Reuni itu kapan? Reuni itu ketika kalau ada kejuaraan nasional. Alhamdulillah itu rata-rata alumni kita ketika dia aktif di luar Lampung, di suatu provinsi, dia bisa bersaing. Karena tekun, sudah punya bekal dari Al-Fatah, dikembangkan di sana, dia bisa bersaing. Jadi mewakili provinsi tersebut. Jadi ketika di Kejurnas, kita reuni. Seperti ini pernah kita reuni itu, pertama kali reuni itu Kejurnas Dewasa di Yogyakarta tahun 2008. Jadi ada yang dari Lampung, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Jawa Tengah. Karena itu baru lingkup itu tuh. Kemudian di Kejurnas di Bandung tahun 2009. Itu ada yang dari Lampung, kemudian ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Jawa Tengah, dan mulai ini ada yang dari Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian Kejurnas Dewasa di Makassar tahun 2012. Nah, ini agak lebih banyak nih. Jadi ada dari Lampung, kemudian ada dari Kalimantan Timur, kemudian ada dari Yogyakarta, ada dari Jawa Tengah, ada yang dari DKI Jakarta. Seperti itu. Kemudian di acara Kalimantan Selatan, nah itu dia ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jogja, cuma ada yang dari Kaltim, tambah Palembang saja. Kemudian Kejurnas Dewasa tahun 2012, nah yang baru kemarin itu ada yang dari Lampung, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan Timur, kemudian ada yang dari Palembang, seperti itu. Jadi berkumpul dari satu. Dan reuni dunianya ini pernah sekali. Masya Allah. Ada juga Pak Ustaz. Ada, alhamdulillah pernah terjadi di kejuaraan dunia, International Championship. Kebetulan tuan rumahnya itu Malang. Dan tambah satu dari Al-Azhar Kairo. Alumni kita. Alumni kita. Tapi muridnya. Jadi atlet yang mewakili Mesir, itu dia muridnya Abdullah Said, salah satunya ya. Namanya itu Ahmed. Ahmed kalau tidak salah ya. Murid Abdullah Said. Jadi dia teleponan, salam. Jadi kita foto bareng-bareng dengan alumni. Kita juga menunjukkan ke anak-anak, masih tahu kan alumni kita kumpul kemarin. Jadi di situ kita ada forum ya, setelah pertandingan kita forum nih, apa nih yang bisa kita berikan untuk Al-Fatah ya, untuk sementara karena mereka juga masih minta kepada orang tua. Ya mungkin hanya moral saja, materialnya masih sedikit. Walaupun sudah ada yang sudah mapan, material itu terus untuk perkembangan anak-anak di sini. Seperti itu untuk silaturahmi dengan alumni. Iya, baik Pak Ustadz ya. Tentunya kita nanti di season kedua Pak Ustadz akan perbincangkan kembali tentang prestasi-prestasi yang lebih detail lagi nih Pak Ustadz ya. Baik, karena kita harus rehat terlebih dahulu. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Al-Fatah, pendengar setia dimanapun Anda berada. Dan kami akan kembali bersama Ustadz Muhammad Asri Lubis di season kedua. Baik, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Radio Al-Fatah.com, untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Dengan iman serta Allah, tapak suci menjadi kuat. Mengabdi kepada Allah, bangsa dan negara, membela keadilan merata. Cinta, damai, dan kasih sayang, putra bangsa persaudaraan. Bina olahraga sebagai sarana temuk rida antar pemuda. Walaupun berbeda, namun satu jua di bawah panji Islam mulia. Bina olahraga sebagai sarana temuk rida antar pemuda. Walaupun berbeda, namun satu juga di bawah panji Islam mulia. Setia serta patuh menjalankan ibadah, tapak suci putra Muhammadiyah. Dengan ikhlas serta percaya kepada diri sendiri, bersama tapak suci ku bawa dan amalkan Islam agama Allah dan suci. Dengan iman menyakinkan ku sebarkan Islam di dunia. Siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, bukalah dalam rohanimu. Panjatkan doamu, Allah ya Tuhanku, berikan kekuatan padaku. Siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, bukalah dalam rohanimu. Panjatkan doamu, Allah ya Tuhanku, berikan kekuatan padaku. Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz, kita akan masuk di season kedua ya, untuk melanjutkan perbincangan kita di acara dialog siang kali ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali memperbincangkan tentang prestasi pencak silat Al-Fatah Lampung. Yeah. Kali ini di season kedua Pak Ustadz, yeah, kita akan lebih detail ke prestasi-prestasi ini ya. Kalau tadi tentang awal mula perjalanan, ya keluh kesahnya lah istilahnya ya, pelatihan-pelatihan pencak silat, kemudian sampai nanti menghasilkan prestasi yang begitu gemilang, yang tentunya ini membawa nama baik Al-Fatah Lampung itu sendiri Pak Ustadz. Ya. Nah ini dari awal Pak Ustadz ya, prestasi demi prestasi sering didapatkan oleh pencak silat Al-Fatah Lampung. Ini tidak terlepas dari kegigihan dan kesemangatan Pak Ustadz sendiri sebagai tim pelatih ya. Nah, tentunya ini juga kaitannya dengan undangan-undangan melalui perlombaan-perlombaan Pak Ustadz ya, prestasi itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ustadz, kita mendapatkan undangan suatu perlombaan. Nah, ini seperti apa prosesnya Pak Ustadz? Sehingga mereka lama kelamaan percaya kepada Al-Fatah Lampung ini, bahkan sampai-sampai bisa untuk mewakili satu momen-momen perlombaan di tingkat demi tingkat, Pak Ustaz. Seperti apa, Pak Ustaz? Ya, jadi untuk pertandingan mungkin Al-Fatah itu sudah ngikutin dari tahun 2001 mungkin ya, ketika saya belum di sini itu saya juga ada kabar pernah ikutin pertandingan. Tapi ya hanya sebagai peserta saja. Kemudian berjalan, kemudian saya datang ke sini. Latihan beberapa tahun, alhamdulillah pada tahun 2006 itu ada acara pekan olahraga kabupaten di Kalianda kala itu ya. Iya. Jadi kita memberangkatkan lah, ibaratnya perdananya anak-anak main. Tahun berapa Pak Ustadz? Tahun 2005 akhir, 2006 awal. Jadi berangkat ke sana dengan ala kadarnya yang biasa latihan, yang rajin latihan karena jumlah kita waktu itu masih sedikit, iya, terlalu banyak seperti sekarang. Berangkat alhamdulillah tampil perdana kita dapat 4 emas. 4 emas ya. Iya. Dan berapa perak perunggu saya lupa itu, yang pastinya 4 emas. Itu kaget juga orang-orang, loh ini Al-Fatah dari mana ini kok bisa-bisa langsung emas gitu kan. Wah, percaya saya ternyata anak-anak ini punya kemampuan itu. Anak-anak juga semakin yakin, oh kita tidak sia-sia latihan. Alhamdulillahnya di tahun yang sama beberapa bulan kemudian ada undangan dari UNILA. UNILA itu ngadain kejuaraan daerah pelajar pertama Selampung, yang pesertanya itu hampir 500 orang. Iya. Nah, jadi kita bawa tim dari Al-Fatah, bismillah, dengan dana yang minim ya, sokongan sana sini, berangkat ke sana. Alhamdulillah kita meraih juara umum. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sekali ya. Selampung itu, jadi ya, ada sekolah ya, dari, pokoknya dari penjuru Lampung. Kaget ini Al-Fatah ini gak pernah nongol kok, wah sekali gitu kan. Mulai dari situ orang ngelirik seperti itu. Nah, tahun berikutnya kita juga diundang lagi untuk acara kabupaten, iya, berhasil dan meloloskan sekitar 6 orang anak kita untuk mewakili Lampung Selatan kali tahun 2007. Iya, 2007 itu pekan olahraga provinsi di Metro. Metro alhamdulillah membawa satu perunggu juara 3. Anaknya sudah lulus sekarang. Itu alam muslimat kali itu ya. Menang di tahun yang sama 2007 juga itu kita dapat undangan dari UNILA lagi karena kemarin kita juara umum, sekarang kita punya titel baru yaitu juara bertahan karena itu. Masya Allah. Jadi dengan kegigihan dan semangat yang ada bertepatan dengan masa awal masuk sekolah, iya, karena beban tadi juara umum tadi anak-anak bertekad tidak pulang. Jadi ketika liburan, selesai ujian, kita training center selama 2 minggu, kemudian lanjutkan dengan pertandingan. Jadi anak-anak betul-betul tidak libur kala itu, yang atlet kala itu Al-Fatah. Yeah. Dan alhamdulillah kita mempertahankan, bahkan mengawinkan gelar. Jadi ada 2 gelar yang kita kawinkan kala itu, SMP dan SMA. Jadi SMP kita juara umum, yeah, SMA juara umum. Alhamdulillah. Kemudian ada seleksi kabupaten pesantren Lampung Selatan. Iya. Alhamdulillah kita bilang 100% anak kita mewakili Lampung Selatan untuk pekan olahraga pondok pesantren Lampung. Dan alhamdulillah di pekan olahraga pesantren Pospeda juga, pekan olahraga pesantren daerah itu kita bisa dibilang 90% anak kita, Pak. Jadi 90% mewakili Lampung untuk Pospenas kalau itu di Medan. Dan alhamdulillah meraih satu perunggu. Satu perunggu di tahun 2008 itu. Kemudian 2008 lagi itu kita diundang lagi. Nah, ini penentuan nih, kalau umpamanya juara umum sekali lagi di UNILA juga, ini kejurda, ini pelajar, ini juara pialanya itu akan milik Al-Fatah dua-duanya. Jadi anak-anak semangat. Dan ya, kebetulan ya, juga itu bertabrakan dengan acara liburan juga, acara liburan sekolah. Jadi anak-anak tidak pulang lagi, latihan, tanding, ketar-ketir ya. Karena pada event yang sama saya harus membawa anak kita juga ikut ke Jurnas di Yogyakarta. Di Jogja. Jadi bingung ini dua ini. Waduh, ini mempertahankan gelar, ini merebut gelar baru nih di Yogyakarta nasional ini masalahnya. Tapi bismillah, saya panggil alumni, saya panggil senior. Jadi kita bagi latihannya sama. Pas keberangkatan hampir sama. Jadi satu ke Unila, satu lagi kita terbang ke Yogyakarta. Dan selesai juga sama, alhamdulillah, kesyukuran yang besar. Kita tetap telepon-teleponan. Jadi dua-duanya dapat. Di Unila kita juara umum SMP SMA dan berhak atas piala penuh ya. Jadi kan tadi pertama piala bergilir. Yang di Yogyakarta juga kita berhasil mendapatkan satu emas, satu perak, satu perunggu. Jadi alhamdulillah. Jadi satu emas itu dia Soberetu Soraya, sekarang kuliah di Mula Warman, Kaltim. Kemudian peraknya itu Kurnia Wijaya, alumni juga itu, dia sekarang kuliah di Lampung. Sepertinya sudah lulus. Kemudian satu lagi Ayu Ramadhania Zakia, perunggu, itu sekarang kuliahnya di Jakarta. Jakarta. Jadi kesyukuran, jadi sempat terharu gitu loh. Jadi di Jogja bisa dapat, di Lampung bisa mempertahankan seperti itu. Jadi pertahanan gelar. Jadi titel kita kali 3 juara bertahan 3 tahun berturut-turut. 2006, 2007, 2008 seperti itu. Itu prestasi yang mewakili sekolah dan daerah. Perjalanan itu dilihat orang. Jadi kemudian tentunya anak-anak juga mengikuti seleksi daerah untuk ke Jurnas remaja ya. Piala Kartini kala itu untuk musliman. Kita meloloskan satu, itu Anissa Korota Ayun binti Abdullah Muthalib, berangkat ke Jakarta mewakili Lampung di Kejurnas Piala Kartini seperti itu. Banyak lagi sebenarnya kejuaraan-kejuaraan yang kita ikutin. Apa maksud digamblangin semua sekarang? Iya, boleh. Wah, jadi termasuk yang nanti internasional. Iya, betul betul ya. Jadi kemudian pada tahun 2010 kita mengikutin dua kejuaraan kala itu, dia kejuaraan di Selampung juga. Pertama itu di UML, itu kita mendapat juara umum juga. Alhamdulillah. Kemudian beberapa bulan kemudian kita kejuaraan di Unila juga, alhamdulillah juara umum juga. Jadi mendapatkan emas paling banyak lah dari tim-tim yang lain Selampung gitu ya. Selanjutnya kita mencoba merambah, karena di Lampung tidak sombong tapi hanya ingin mengukur kemampuan saja. Kemampuan yang gimana sih, kita coba mengikuti, karena kala itu tiba-tiba dari Jakarta ngirim undangan. Kita tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Jakarta ngirim undangan. Dan satu-satunya di luar Jakarta yang diundang itu Al-Fatah Lampung. Satu-satunya. Jadi bimbang ya. Kita konsultasikan, kita kumpul dengan alumni anak-anak, gimana nih ada undangan dari Jakarta, kira-kira kemampuan kita sanggup gak untuk bisa berkompetisi di Jakarta nih. Jakarta ini kan macannya Indonesia gitu. Olahraga apa saja hebat mereka di sana, karena fasilitas, kemudian SDM-nya, sumber dananya juga bagus. Jadi otomatis kita kalah beberapa, dalam segala sisi kita kalah ini. Tapi gimana pendapat adik-adik? Nah, alumni kala itu, bismillah kak, kita coba ikut, apapun hasilnya nanti kita bersyukur. Kalau soal pendanaan, saya bilang dana insya Allah kita siap backup. Jadi semua berkulir ya, alumni dan anak-anak, kemudian Al-Fatah juga memberikan sedikit bantuan, dan kita bismillah berangkat ke Lampung satu bus kala itu. Karena ngikutin tingkat SMP dan tingkat SMA. Bertanding selama seminggu, alhamdulillah ya. Jadi di luar dugaan, emang rezeki dari Allah. Itu yang SMA itu dia kita urutan peraih medali terbanyak keempat. Kala itu keempat. Suatu kesyukuran, orang kaget. Hebat, di Jakarta bisa juara umum empat mereka gitu. Karena yang kita lawan itu ATP PLP yang memang orang Ragunan, yang memang sekolahnya sekolah pertandingan, khusus, ya, khusus mereka khususnya. Dan yang lebih membanggakan kategori SMP-nya, kita meraih juara umum ketiga. Masya Allah, SMP-nya itu. Jadi, kaget loh. Urutan ketiga, orang bertanya-tanya, Lampung ini makannya apa kok? Baru sekali nongol kok bisa hebat gitu kan. Mereka di luar dugaan mereka lah. Di luar dugaan. Itu kesyukuran yang tidak... kita pungkiri ya, ini diberikan Allah itu. Jadi ternyata anak-anak mampu untuk bersaing di level DKI kalau itu se-DKI. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga berhasil itu mengirimkan atau menjadi wakil ya, anak kita itu menjadi wakil di acara Popnas ya. Kalau Popnas itu setara dengan PON-nya pelajar lah. Jadi tingkatan standar Indonesia itu yang PON untuk dewasa. Kalau yang pelajar itu Popnas. Ya, walaupun hanya 1-2 orang, tapi berhasil kita. Dan tidak semua sekolah itu bisa berhasil mengirimkan atletnya sampai tingkat Popnas. Dan kita waktu itu diundang khusus ya? Kita tetap sesuai dengan prosedur. Yeah. Seleksi kabupaten dulu. Menang, kemudian seleksi daerah. Menang, Selampung, kemudian seleksi wilayah. Wilayah kita itu Sumatera. Dari Sumbaksel tambah dengan DKI Jawa Barat dengan Kalbar itu wilayah dua untuk pelajar. Seleksi di situ kita menang dan masuk ke Popnas. Jadi seleksinya sangat ketat. Makanya standar untuk multi event olahraga di pelajar itu ya Popnas. Jadi kalau ada sudah menembus Popnas berarti sudah atlet yang sangat berprestasi. Dan itu mungkin sudah masuk kategori nasional. Alhamdulillah, iya emang Popnas itu pengelola pelajar nasional setara dengan PON-nya dewasa. Mewakili Lampung itu pertama itu Imam Syafi'i tahun 2006. Sekarang jadi atlet andalan di Sumsel, di Palembang. Kemudian Sari Desi tahun 2009. Itu kemudian tahun 2010 kalau Sari Desi itu. Dan dia mendapat medali perunggu. Perak juara dua, jadi juara duanya PON-nya inilah ibaratnya seperti itu. Jadi orang semakin wah katanya hebat seperti itu. Kemudian baru kemarin 2011 itu dia kita mendapat perunggu di Popwil-nya kebetulan Lampung itu atas nama Pajar Prakoso dan Wahyu Arif Furqan baru sekarang. Kemudian kita di ajang santri juga nasional itu membanggakan sekali. Jadi seperti tadi sekabupaten dulu seleksi pesantren sekabupaten Lampung Selatan seleksi, kemudian diutus oleh Depak Lampung Selatan mewakili Lampung Selatan di acara Pekan Olahraga Pesantren Daerah Selampung. Alhamdulillah kita banyak menangnya. Berangkatlah ke Pos Penas. Jadi kalau Pos Penas dulu itu yang dapat medali, mulai dapat medali itu mulai dari di Medan. Tahun 2005 itu di Medan kita dapat satu perunggu. Iya. Kemudian 2007 di Kaltim kita dapat satu perak, satu perunggu. Kemudian di Surabaya itu dapat satu perunggu. Kemudian yang terakhir kemarin di Gorontalo. Di Gorontalo ini memang dramatis sekali. Iya. Hampir emas sebenarnya. Hampir emas semua. Hampir emas tapi belum di perkenalkan Allah, jadi kita dapat satu perak saja atas nama Ahmad Sobin seperti itu. Tapi 90% atlet pencaksilat Lampung di ajang Pos Penas itu PON-nya pesantren. Yeah. Itu dari pesilat Al-Fatah yang masih nyantri seperti itu. Itu untuk prestasi yang masa sekolah. Seperti itu. Ada juga prestasi dia yang ketika sudah menjadi alumni. Jadi tidak terputus saja karena pencak silat ini budaya bangsa dan merata di seluruh negeri bahkan sampai internasional dan pertandingannya tidak hanya tingkat nasional saja sudah sampai tingkat dunia, ada kejuaraan dunianya dan sudah masuk ke multi event seperti SEA Games dan Asian Games seperti itu. Jadi kejurnas dewasa ya di Yogyakarta tahun 2008 itu alumninya masih sedikit. Iya. Wah, jadi tapi alhamdulillah kita melahirkan alumni yang juara. Nah, kala itu mewakili Lampung dari Taufik Rahman dan Aini Nur Salamah itu. Aini itu dapat perunggu. Juara tiga. Kemudian Cahnya Wijaya Kuswanto kala itu mewakili Yogyakarta, dia mendapat emas. Kemudian Suryo Wicaksono itu dan Edi itu dari Jawa Tengah, seperti itu. Kemudian kejurnas dewasa di Bandung tahun 2009, ini Cahnya Wijaya mewakili Jogja dapat perunggu. Kemudian Suryo Wicaksono dari Jawa Tengah dapat perunggu juga, seperti itu. Kemudian kejurnas dewasa di Makassar. Nah, ini kita agak membanggakan di sini karena banyak anak kita yang juara. Padahal Makassar jauh itu, orang hebat-hebat semua itu. Hana Yakfi ini alumni kita yang tinggal di Muajirun. Asli Muajirun. Asli Muajirun itu dapat emas. Medali emas. Kemudian Chane Wijaya dapat perunggu. Ini Rian Ternakuswanto, itu anak baru di Jogja, itu dapat emas di Makassar. Kemudian Erik Nuryaman, Ajis, Isbullah, Firman, itu dari Kaltim. Kemudian Sobiratu Soraya juga mewakili Kaltim, dapat perak. Itu kejurnas di Makassar tahun 2012. Kemudian POMNAS ini POMnya mahasiswa, olahraga mahasiswa nasional. Itu di Jogja kemarin tahun 2011 itu kita berhasil memperoleh satu perak itu dari Amin Waliuddin, asli Muajirun juga. Asli Muajirun. Ya, mewakili Lampung. Dia berhasil dan insya Allah nanti mungkin akan masuk pelatnas untuk ASEAN University. Beliau itu insya Allah. Iya. Kemudian kejurnas dewasa di Surabaya ini agak banyak ini. Jadi Amin Waliuddin tadi itu dapat perunggu di Surabaya. Kemudian Putri Arina Fatmawati sekarang kuliah di Unila, Amin juga di Unila, itu dapat perunggu juga. Kemudian Cahnya Wijaya dari Yogyakarta, mewakili Yogyakarta dapat emas. Kemudian Zakian Fadlan dari Jawa Tengah itu dapat medali perunggu. Jawa Tengah seperti itu. Dan kemudian di International Championship tadi, juara yang tadi alumni kita mengutus muridnya, ini lumayan membanggakan ya. Iya. Membanggakan karena kita dapat satu emas, dua perak, dan dua perunggu. Yang alumni Al-Fatah. Alumni Al-Fatah. Alumni Al-Fatah. Walaupun mereka mewakili beda ini ya, beda yang diwakilin. Iya. Jadi pertama itu Iqbal, Muhammad Iqbal ini baru alumni, anak santri asal Kalianda, kuliah di Brawijaya Malang, itu dapat emas, kata oleh ya emas internasional ya. Berapa negara kali itu. Kemudian Imam Syafi'i dari Palembang, jadi bersatu membela Indonesia kali dia. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Malang. Imam Sapi dari Palembang itu dapat perak. Kemudian Rian Terna itu dapat perak juga dari Jogja kala itu. Jadi bersatu membela Indonesia. Kemudian perunggu itu Amin Waliuddin tadi, tanding kelas D, dia dapat perunggu. Kemudian Sobiroh Soraya yang dapat emas di apa perak di Makassar tadi, dapat perunggu di International Championship, sama-sama mewakili Indonesia. Turnamen ini diikuti oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Suriname, Jerman, Belanda, Australia, Austria, Mesir, Madagaskar, dan Azerbaijan. Jadi ada beberapa negara, banyak sebenarnya tapi susah nyebutannya seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah sampai tingkat internasional. Ya, baik Pak Ustadz ya, ternyata tidak hanya santri-santrinya saja ya di Al-Fatah Lampung ini, tetapi begitu mereka sudah menjadi alumnus, dia tetap berkiprah ya tentang pencak silat ini, dan akhirnya juga masih terus ya mengaktifkan kegiatan-kegiatan pencak silat itu sendiri, sehingga sampai-sampai mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan itu masih membawa nama baik ya untuk alumni Al-Fatah Lampung. Nah Pak Ustadz, dari beberapa santri yang terutama masih aktif dalam belajar di Al-Fatah Lampung sendiri ya, juga para alumni yang mereka sudah menyebar ke Nusantara dan bahkan luar negeri. Tentu ini tidak terlepas dari ya mungkin tanggapan-tanggapan dari masyarakat umum ya, juga mungkin pemerintah setempat. Nah ini kalau dari pemerintah setempat Pak Ustaz, apa sih mereka menanggapinya seperti apa begitu? Dengan adanya prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh Al-Fatah itu sendiri dan juga para alumnusnya. Ya, jadi tanggapan tentunya tanggapan positif ya. Iya, alhamdulillah kita ambil tanggapan positif saja. Jadi dari pemerintah itu ya, mungkin memberikan bantuan beberapa berupa beasiswa bagi anak itu sendiri ya, yang sudah alumni. Itu sudah terlihat banyaknya anak-anak kita yang masuk universitas. Iya. Itu tanpa tes dapat beasiswa pula. Seperti itu. Jadi itu karena prestasi tadi itu. Iya. Itu. Jadi penghargaan itulah yang bisa diberikan pemerintah, karena kalau bentuk fisik segala macam itu tamunya habis. Kemudian iya. Dan kita juga pernah dapat bantuan beberapa, tapi untuk alat latihan alat dasar seperti handbag, pitching, samsat, body protector, beberapa, tapi ya namanya latihan ya sudah rusak, mudah rusak. Iya. Makanya untuk biar bantuan ini melekat di hati anak ya berupa beasiswa. Jadi ketika mereka masuk ke jenjang perkuliahan, iya, itu sangat membantu sekali prestasi ini, prestasi. Dan memang dituntut ketika sudah masuk dia harus bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Seperti itu. Makanya anak-anak juga ketika sudah terutama di Unila ya, yang saya dekat dengan saya di Unila, itu ketika mereka kurang berkiprah, kurang berprestasi itu dapat teguran. Iya. Tapi ketika dia berprestasi itu akan dapat reward lagi. Dapat reward, wah, jadi sudah masuk tanpa tes, kemudian bebas biaya kuliah, dapat uang saku pula. Nah, ketika dapat juara dapat bonus. Nah, itu tadi dari sisi pemerintah setempat terutama Pak Ustaz. Ya. Nah, kemudian dari orang tua siswa sendiri, ya kan? Yang terutama ini yang bersangkutan ya. Ya. Nah, wali-wali santri terutama ketika santrinya atau putra-putrinya ini mendapatkan prestasi ketika mengikuti perlombaan, otomatis ini orang tua atau wali santri ini bahagia. Juga berbahagia Pak Ustaz. Ya. Begitu pula nanti setelah sampai jenjang perkuliahan tadi yang sudah kita perbincangkan tadi ya. Nah ini tanggapan orang tua atau wali santri seperti apa Pak Ustadz yang Pak Ustadz dengar? Ya mungkin mereka bersyukur dan berterima kasih ya, karena anaknya bisa berprestasi ya. Semua tidak lepas dari Al-Fatah tentunya ya. Secara umum mungkin mereka hanya bisa mendoakan, sampai sekarang mendoakan kebaikan untuk Al-Fatah. Iya. Dan terus mendukung kegiatan anaknya. Jadi ketika kita samperin, bu ini ada untuk Al-Fatah TS, wah, mereka sangat welcome sekali. Jadi sangat membantu juga seperti itu, karena merasa sudah diberikan terbaik kepada anaknya seperti itu. Jadi tanggapannya positif alhamdulillah semua. Iya. Nah kemudian Pak Ustadz ya, ini berkenaan dengan penerimaan santri baru. Iya. Baik itu yang sudah lewat, tahun-tahun yang sudah berjalan, dan juga saat ini yang akan datang, tentunya itu prestasi seperti itu tidak terlepas untuk kita cantumkan info-info dalam penerimaan santri baru. Betul, betul. Ya. Nah, ini mungkin informasi prestasi seperti ini kan sudah keluar cukup banyak. Iya. Ya. Mereka sudah menerima lah tentunya. Nah, ini dengan adanya penerimaan santri baru ini, seperti apa Pak komunikasi mungkin dari pihak pondok sendiri atau mungkin dari Pak Ustadz sebagai penggerak dari ekstrakurikuler ya, terutama pencaksilat, dengan calon-calon siswa yang mungkin akan masuk atau mendaftar di Al-Fatah Lampung sendiri? Ya, jadi untuk penerimaan siswa baru emang kita syukurin ya, jadi Tapasun sebagai salah satu penarik mereka untuk masuk. Ya, jadi ada beberapa santri kita itu orang tuanya masukkan sekali karena silat. Gitu. Jadi ya di bapaknya pendeta lah, masuk Al-Fatah saja gitu kan, biar jadi jagoan. Di teman-teman juga yang di diaspora juga masukkan anak-anaknya itu, karena prestasi kita lumayan, jadi Al-Fatah saja biar apa prestasi ini agama dapat, ilmunya bagus gitu ya. Dimasukin. Nah, untuk anak-anak baru tetap kita himbaukan bahwa riyadhah atau olahraga bela diri itu merupakan kurikulum wajib di pesantren, di Al-Fatah. Jadi silakan untuk memilih mau pencak silat ke tapak suci atau karate, semuanya sama, silakan pilih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh tentu dia akan yang mendapat seperti itu. Jadi kita arahkan anak-anak untuk memilih kemauan dia, kita tidak paksakan kamu harus ini ya. Nah, ketika sudah latihan juga sama, kita arahkan mau jadi atlet atau hanya sekedar ikut atau hanya untuk olahraga. Jadi kita tidak memaksakan. Jadi kita ingin membangun kesadaran mereka untuk bisa memilih yang terbaik untuk mereka seperti itu. Tapi tetap disiplin pesantren harus diikuti. Itu anjuran kami kepada anak-anak yang baru yang nanti akan masuk. Iya. Nah, kemudian Pak Ustaz, akhir-akhir ini apakah juga ada kegiatan-kegiatan perlombaan yang mungkin Al-Fatah diikut sertakan? Ya, alhamdulillah kemarin baru pulang dari Pekan Olahraga Provinsi Lampung ya. Iya. Alhamdulillah itu ajang bergengsi selampung. Mm-hmm. Alumni kita dan satu anak kita berhasil membawa pulang medali. Mm-hmm. Kapan itu pelaksanaan? Bulan tanggal 1 Maret kemarin. Maret. Iya. Maret. 2014 ini. 2015 ini Porprov kebetulan Lampung Selatan itu tuan rumah. Jadi kan dapat tanggapan bagus dari Bapak Bupati ya, anak-anak yang menang itu dapat bonus insya Allah. Emas 10 juta, perak 5 juta, perunggu 3 juta itu yang berupa uang. Ya, berupa uang. Yeah. Dan anak-anak kita yang sekolah itu ada yang dapat satu kelas kelas F putri itu namanya si Imas kalau tidak salah. Kemudian alumni kita banyak, jadi alumni yang dari itu juga berprestasi. Kemudian Santriwati itu Pak. Santriwati ya. Kelas berapa Pak Ustaz? Kelas 5 MA. Kelas 5 MA. MA Al-Fatah. Iya. Seperti itu. Kemudian ke depan ini ada dua event yang lumayan besar, yaitu di IAIN dan di Kalianda, itu berupa Bupati Cup. Kemudian dilanjutkan dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah untuk seleksi Popwil dan Popnas. Dilanjutkan dengan UNJ Open, dilanjutkan dengan Unila. Jadi berenten sampai awal semester nanti anak-anak disiapkan untuk mengikuti perlombaan. Itu yang akan datang, Pak Ustaz. Akan datang. Jadi mohon doa dan dukungannya. Insya Allah, Pak Ustaz. Ya. Tentu ini Pak Ustaz juga masih tetap semangat untuk menekuni hal ekstrakurikuler, terutama pencak silat, Pak Ustaz. Insya Allah. Ya. Baik. Nah, karena keterbatasan waktu, Pak Ustaz, tentunya sebelum kita akhiri, harapan apa, Pak Ustaz, yang ingin Pak Ustaz dan rekan-rekan, terutama untuk menggerakkan santri dan santriwati, juga para alumni di bidang riyadhah, terutama pencak silat ini, khususnya untuk Al-Fatah, Pak Ustaz. Mungkin harapan kedepannya. Ya, jadi riyadhah ini, apapun itu, tapak sucika atau karateka, memberikan dampak yang sangat positif bagi anak-anak. Jadi kami harapkan kepada santrinya sendiri untuk mau berusaha untuk jadi yang terbaik di bidangnya dan mau mengembangkan ketika di luar, karena ini salah satu bekal untuk kedepannya. Untuk Al-Fatah, dukungan yang ada sudah cukup dan alhamdulillah, tapi kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Iya, baik. Pesan terakhir Pak Ustadz, mungkin ada yang akan disampaikan? Ya, kepada anak-anak yang akan bertanding, silahkan untuk berdoa dan berlatih. Pada yang sudah pemenang, ingat menang itu hanya dia ketika berada di atas gelanggang. Ketika sudah turun dari podium juara, Anda adalah seorang mantan juara. Terima kasih. Iya, baik Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang di program Dialog Siang di Radio Al-Fatah. Semoga ini menjadikan informasi Pak Ustadz ya, bagi khalayak ramai, terutama para calon-calon santri yang akan masuk dan akan mendaftar di Al-Fatah Lampung ini, dan juga bagi masyarakat umum. Dan tentunya Allah akan catatkan menjadi amal yang soleh buat Pak Ustadz sendiri. Amin. Baik, pendengar Radio Al-Fatah di manapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami bersama Ustadz Muhammad Asri Lubis SAP yang mengupas tentang prestasi pencak silat Al-Fatah Lampung. Semoga ini menjadikan satu informasi baru buat kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf Fatih Ahmad atas apa yang sudah kami sajikan untuk Anda, dan kami cukupkan dialog siang kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.